Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-14 dari silsilah ilmiah beriman dengan malaikat-malaikat Allah adalah beriman dengan amalan-amalan malaikat bagian yang ketiga. Di antara orang-orang yang akan didoakan secara khusus dengan kebaikan oleh para malaikat adalah orang yang menjenguk orang yang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsi wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah." Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain di waktu pagi kecuali 70,000 malaikat akan bersalawat untuknya sampai sore hari, dan tidaklah dia menjenguknya di waktu sore kecuali 70,000 malaikat akan bersalawat untuknya sampai pagi, dan dia akan mendapatkan petikan buah-buahan di surga. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Malaikat mengaminkan doa yang dibaca di samping orang yang meninggal atau orang yang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau meninggal, maka ucapkanlah ucapan yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Muslim. Malaikat mengaminkan doa kebaikan untuk saudara seislam. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithl." Barang siapa mendoakan kebaikan untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui, maka berkata seorang malaikat yang ditugaskan, "Amin, dan bagimu yang semisalnya." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan keutamaan mendoakan saudara semuslim dengan sembunyi-sembunyi, karena ini lebih ikhlas. Berkata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, "Wa kana ba'du salafi idza arada ay yad'u li nafsihi yad'u li akhihi al-muslim bi tilka ad-da'wati li'annaha tustajabu wa yahsulu lahu mithluha." Dahulu sebagian salaf apabila ingin mendoakan kebaikan untuk dirinya, maka dia mendoakan untuk saudaranya semuslim dengan doa tersebut, karena doa ini mustajab dan dia mendapatkan yang semisalnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.